pergi. Dan takkan mungkin kembali. Ya, kini ku seorang diri. Berteman burung kenari. Kenari penghibur hati. Setiap pagi, ya, burung kenari, pujaan hati, selalu bernyanyi di waktu sunyi, ya. Waktu ditinggal kekasih, namun kau selalu bernyanyi setiap pagi berseri. Pagi yang indah sekali.